pemirsa. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kemarin sudah kita ambil tentang pembahasan kata Allah, di mana kata Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Apa alasannya Allah adalah nama Allah yang paling agung? Apa Zulfikar? Nah, karena Allah adalah nama, dia adalah poros dari seluruh nama-nama Allah yang husna. Karena artinya adalah al-ilah. Al-ilah artinya adalah sang sesembahan. Maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala diidhafahkan kepada nama ini. Dan tidak dibalik, nama ini tidak didoakan kepada nama-nama yang lain. Contohnya gimana? Ar-Rahman termasuk nama Allah. Tapi tidak dibalik Allah termasuk namanya Ar-Rahman. Kan gitu toh? Paham enggak? Ar-Rahman termasuk nama-nama Allah. Ar-Rahim termasuk nama-nama Allah. Al-Ghafur termasuk nama-nama Allah. Tapi enggak ada orang yang mengatakan Allah itu termasuk nama-namanya Ar-Rahman. Kenapa? Karena yang Allah ini lebih terkenal. Nama Allah lebih dikenal. Taib qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu qala al-Mu'allif Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kunyahnya Abu Bakar. Namanya siapa? Lupa saya namanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Jelas kunyahnya adalah Abu Bakar. Kalau enggak salah namanya Muhammad. Nanti dilihat lagi. Dalam kitab beliau fi Madarijis Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan fasmullahi dalun ala jami'il asma'il husna. Nama Allah ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama al-husna. Jadi kata sesembahan ini mengharuskan dan menunjukkan seluruh nama-nama Allah yang husna yang lain. Karena yang namanya sesembahan itu harus hidup, harus mampu, harus bisa melihat, harus bisa mendengar, harus bisa berbicara, harus memiliki ilmu. Itu. Jadi nama Allah adalah nama yang paling sempurna. Dikarenakan maknanya adalah sesembahan ilahiyah. Maka nama al-ilah ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama yang lain. Wasifatil ula. Demikian juga menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, karena yang namanya sesembahan itu tadi harus bisa melihat, harus memiliki ilmu, harus seterusnya. Bidilalatitsalat dengan tiga penunjukan, yaitu dalalatu al-mutabaqah wa dalalatu at-tadammun wa dalalatul iltizam. Ini yang dimaksud bid dalalatis salas, yaitu dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun dan dalalatul iltizam. Ini pembahasannya nanti dalam dan juga sering disebutkan oleh Ustaz Abu Mas'ud tentang masalah makna dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun dan juga dalalatul iltizam. Allah Subhanahu wa taala, nama Allah ini menunjukkan terhadap nama Al-Aziz, nama Al-Ghafur, nama Ar-Rahim secara mutabaqah. Karena Allah, ya Dia itulah Al-Aziz. Dia itulah Al-Ghafur dan Dia itulah Al-Karim, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Demikian juga mengandung atau dengan dalalatul tadammun, Allah juga mengandung Al-Aziz, Allah juga mengandung Ar-Rahman, Allah juga mengandung Ar-Rahim. Itu makna tadammun. Dan juga bidalalatil iltizam, dilalah keharusan, Allah juga mengharuskan Al-Aziz, Allah juga mengharuskan Al-Hakim, Allah juga mengharuskan Al-Ghafur, Allah juga mengharuskan Ar-Rahman dan lain sebagainya. Makanya nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama yang paling agung. Kebesaran man. Dengungnya. Fa innahu dalun ala ilahiyatihi, karena nama Allah ini menunjukkan atas uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah sebagai sesembahan. Dalun ala ilahiyatihi maknanya adalah menunjukkan atas keberadaan Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah. Al-mutadamminah, yang mengandung litubuti sifatil ilahiyah, yang mengandung tetapnya sifat-sifat Tuhan yang lain. Sifat yang namanya Tuhan itu harus memiliki beberapa sifat. Maka nama Sang Tuhan, Sang Sesembahan, ini mengandung kewajiban-kewajiban atau keharusan-keharusan yang dituntut oleh sesembahan. Maka Allah juga mengandung, nama Allah mengandung nama Ar-Rahim, mengandung nama Al-Aziz dan seluruh nama-nama husna yang lain. Ma'anafi adzadiha anhu, bersama dengan menafikan lawan dari nama-nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sesembahan berarti harus bisa melihat, harus berarti juga harus ditetapkan enggak buta. Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala berarti harus meniadakan lawannya. Kamu menetapkan bahwasanya Allah melihat, berarti harus ditiadakan Allah itu enggak buta. Kamu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, berarti harus kamu nafikan Allah itu tidak bisu. Itu maksud dari ma'anafi adzadiha anhu, bersama dengan menafikan lawan-lawan dari nama-nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul ilahiyati, dan sifat-sifat ketuhanan, hiya sifatul kamal, yang namanya Tuhan itu harus sempurna. Kalau enggak sempurna, enggak bisa Tuhan, enggak bisa jadi Tuhan. Berarti kan dibaca bukunya jangan saya terus. Dan juga yang namanya Tuhan itu harus satu. Kenapa kok harus satu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa, Gem? Bisa enggak di alam semesta ini ada dua Tuhan? Ngene iki mesti enggak ngerti ta, Kak? Karo enggak bisa. Kenapa? Biar enggak perselisihan, biar enggak oyoan. Enggak mungkin ada dua Tuhan, karena maksudnya dua Tuhan yang hakiki. Kalau Tuhan-Tuhan abal-abal ya banyak. Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan buatan manusia. Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya banyak sekali, dari jengkal demi jengkal bumi ya Tuhan semua disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya enggak ada Tuhan yang hakiki. Enggak bisa ada dua Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini akan rusak, karena nanti akan rebutan kekuasaan. Maka Tuhan hakiki itu harus satu. Tuhan yang hak itu harus satu. Makanya wasifatul ilahiyati hiya sifatul kamal. Dia adalah sifat-sifat kesempurnaan. Enggak boleh Tuhan itu cacat, itu enggak boleh. Tuhan cacat itu enggak boleh. Harus sempurna. Baik dalam namanya maupun sifat-sifatnya maupun perbuatannya enggak boleh ada cacat. Al-munazzahatu anit tasybih wal mithal. Sifat-sifat tersebut harus disucikan dari penyerupaan dan tandingan. Karena beda. Sesama sifat makhluk saja beda. Kakinya Humam dengan kakinya Zakaria beda. Apalagi sesama, apalagi antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah tentu enggak disamakan. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga tersucikan dari penyerupaan dan dari tandingan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa anil uyubi wan naqais, juga disucikan dari aib dan juga kekurangan. Enggak ada yang kurang sama sekali dalam sifat-sifatnya Allah. Oleh karena itu, walihada, karena nama Allah ini adalah nama yang paling agung, nama yang paling besar, yang mengandung seluruh nama-nama yang lain. Walihada yudhifullahu ta'ala sa'iral asma'il husna ila hadal ismil azim. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengidofahkan, menyandarkan seluruh nama-nama yang lain kepada nama yang satu ini, nama yang agung ini. Kaqauli ta'ala walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Enggak dikatakan walirrahmani asma'ul husna, enggak. Tapi walillahi. Ini menunjukkan nama-nama husna yang lain semuanya nyandar kepada nama Allah. Jadi nama Allah itu yang paling utama. Karena nama-nama husna yang lain nyandar kepada nama tersebut. Paham? Paham? Nama? Iya. Nama Allah itu nama yang paling, nama Allah adalah nama-nama, adalah satu dari nama Allah yang paling besar. Karena seluruh nama-nama Allah yang lain nyandar ke nama tersebut. Misalnya seseorang, kamu punya berapa nama? Satu, ya. Kalau Nabi Muhammad punya berapa nama? Punya banyak nama, tapi yang paling dikenal siapa? Muhammad. Maka seluruh nama-nama beliau yang lain disandarkan kepada nama Muhammad tersebut. Nabi Muhammad punya banyak nama, loh gitu. Menunjukkan nama-nama yang lain itu nyandar kepada satu nama yang paling dikenal dan yang paling besar tadi. Demikian juga di sini walillahil asmaul husna. Ini faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Di sini asmaul husna yang berjumlah, wallah alam kita enggak tahu banyaknya, semuanya disandarkan kepada nama Allah. Menunjukkan nama Allah itu yang paling agung. Buktinya nama-nama yang lain nyandar ke situ. Disandarkan ke situ. Wa yuqalu, dan juga dalil berikutnya, wa yuqalu ar-rahman war-rahim wal-quddus was-salam wal-aziz wal-hakim min asma'illah. Dan orang itu mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam dan nama-nama yang lain itu adalah dari nama-nama Allah. Enggak dibalik, wala yuqalu Allahu min asma'ir rahman. Ini keliru kalau orang bilang gitu. Atau enggak ada orang yang bilang gitu. Allah itu termasuk salah satu namanya Ar-Rahman. Loh, Allah sudah dikenal kok, ngapain dijelaskan lagi? Tapi kalau orang mungkin belum kenal nama Allah yang Rahman, belum kenal Ar-Rahim, belum kenal Al-Ghafur, jadi diberitakan. Tapi kalau nama Allah ini sudah dikenal, enggak usah dikatakan dari nama-nama, di antara nama-nama Al-Aziz adalah Allah gitu, enggak bisa. Karena nama Allah ini yang paling dikenal. Bahkan dia adalah A'raful Ma'arif. Apa A'raful Ma'arif? Ma'rifah yang paling ma'rifah. Kalau dalam ilmu nahwu dikenal Tingkatan ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Tapi yang paling ma'rifah, yang paling khusus dan paling dikenal adalah Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada lagi nama cuma satu itu tok di alam semesta ini. Enggak boleh ada orang namanya Allah, enggak boleh. Atau benda lain namanya Allah, enggak boleh. Di alam semesta cuma ada satu itu. Bahkan fil wujud, bahkan fil wujud. Maka nama Allah itu adalah yang paling dikenal, A'raful Ma'arif, dan yang mengatakan ini adalah Sibawai. Sehingga pernah dimimpikan Sibawai itu bilang, saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Atas sebab apa, wahai Sibawai? Karena saya mengatakan Allah adalah A'raful Ma'arif. Dikisahkan demikian. Faham di sini? Jadi kamu itu mengatakan Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Ghafur itu salah satu dari nama-nama Allah. Bukan Allah itu salah satu dari nama Ar-Rahman. Kebalik. Seperti itu kebalik. Tapi yang benar adalah Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim adalah dari nama-nama Allah. Gitu. Menunjukkan nama Allah ini adalah yang paling dikenal, yang paling besar dan yang paling agung. Dan adapun arti-arti dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman itu apa? Maha apa? Apa artinya Ar-Rahman, Lek? Maha pengasih, Ar-Rahim? Maha penyayang, Al-Quddus? Ingat-ingat lo ya. Al-Quddus, Maha suci. Ya, Al-Quddus dari kata-kata Qaddasa. Yuqaddisu Al-Quddus bimakna Al-Muqaddas, yang disucikan. Ditulis lek, Al-Quddus artinya yang maha suci. Wassalam artinya apa? Salam. Bukan kok maha selamat. Maha sejahtera. Assalam artinya maha sejahtera. Karena Allah itu salam, selamat dari seluruh aib dan cacat dan kekurangan dan keburukan. Jadi sejahtera, maha sejahtera. Apa lek assalam tadi? Maha sejahtera itu apa? Sejahtera itu apa? Pokoknya maha sejahtera. Insya Allah nanti sampean tahu sendiri. Maha sejahtera, wal aziz, maha apa? Aziz itu apa? Maha memiliki izzah, memiliki kewibawaan, memiliki ke maha apa? Maha perkasa, Al-Aziz, maha perkasa. Wal Hakim, maha bijaksana. Dihafal itu nama-nama Allah, kamu harus kenal nama-nama Tuhanmu. Gimana nama-nama Tuhannya enggak kenal, gimana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua ini supaya dikenal. Supaya dikenal. Dan nama-nama seperti ini bukan hanya dihafal dan dikenal nama tok. Karena namanya Allah pasti mengandung sifat. Kalau Allah itu adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, maka Allah Subhanahu wa taala wajib ditakuti. Wajib kita itu malu kepada Allah. Wajib kita itu takut kepada Allah. Jadi tuntutan-tuntutannya bukan hanya sekedar apal namanya tok. Tapi yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah supaya kita itu melaksanakan tuntutan-tuntutan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Intinya nama Allah ini adalah nama yang paling agung. Allah itu punya banyak sekali nama. Berapa namanya Allah? Berapa, Mam? Berapa kok? Berapa Zakaria? Tidak terhitung. Oleh siapa? Ayo, jawabnya harus benar. Nama-nama Allah itu banyak dan tidak terhitung. Oleh siapa? Oleh siapa? oleh manusia, oleh kita. Adapun Allah, ya menghitungnya. Paham? Paham? Jadi jangan dikatakan nama-nama Allah tidak terhitung. Loh kok ini tidak terhitung? Allah sendiri juga enggak tahu kalau gitu. Ini enggak benar. Tidak terhitung oleh kita, gitu loh. Ghairu mahsuratin lana. Jangan dikatakan nama-nama Allah tidak terhitung gitu saja. Karena kalau tidak terhitung berarti Allah juga enggak menghitungnya. Dan ini enggak mungkin. Tapi nama-nama Allah itu ghairu mahsuratin lana, tidak terhitung oleh kita. Ini harus dikasih catatan seperti itu. Jadi nama-nama Allah itu banyak sekali. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak. Mana yang kita ketahui? Mana Hamzah? Hamzah. Mana yang kita ketahui? Umar. Mana saja yang kita ketahui? Bagaimana kita bisa tahu Allah itu punya nama ini dan nama itu? Gimana? Dari siapa? Dari siapa, Mam? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak dikasih tahu, berarti kita enggak tahu. Karena ilmu tentang nama-nama Allah ini termasuk ilmu ghaib yang kita enggak bisa menduga-duga, enggak bisa mengira-ngira. Termasuk ilmu ghaib. Kalau enggak dikasih tahu oleh Allah, enggak tahu. Nabi pun enggak tahu kalau enggak dikasih tahu oleh Allah. Gitu loh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Selalu yang disebut itu pasti Allah. Sebelum Allah menyebutkan nama-nama yang lain, pasti yang diberitakan itu pakai nama Allah dulu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib dan juga wasyahadah, perkara-perkara yang nampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu tahu yang ghaib dan Allah tahu yang nampak. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Sama artinya. Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Malik. Maha merajai. Dan juga Al-Malik artinya apa? Malik artinya raja. Kalau Malik yang memiliki, ingat lagi ya. Karena kamu itu Abdul Malik, kamu harus tahu. Al-Malik itu adalah sang maharaja, sang maha merajai. Kalau Al-Malik yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya, Al-Malik dan juga Al-Malik. Sebagaimana pada pelajaran tahun lalu di bulan Ramadan kita sebutkan, boleh Maliki Yaumiddin dan juga boleh Maliki Yaumiddin. Karena Allah itu juga raja dan juga memiliki. Karena ada di dunia ini raja tapi enggak duwe. Harta milik rakyatnya, dia enggak bisa berbuat seenaknya sendiri. Ada yang punya harta tapi enggak raja. Maka Allah dua-duanya. Allah juga sang maharaja dan Allah juga yang memiliki alam semesta ini. Paham tadi, Lek? Al-Malik apa? Al-Malik ndek kok Al-Malik. Maha merajai. Kalau Al-Malik maha memiliki. Ahsanta, barakallahu fik. La ilaha illahu al-Malikul Quddus. Al-Quddus tadi apa? Maha disucikan, maha suci. Assalam. Yang maha sejahtera. Al-mu'min. Nah, ini artinya apa al-mu'min ini? Al-mu'min disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir memiliki dua makna. Yang pertama adalah memberikan keamanan bagi para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang alladzi yu'minu ibadahu. Yang memberikan keamanan dan menjamin keamanan hambanya, menjaga keamanan hambanya. Innal mu'min. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-mu'min artinya adalah yang maha mempercayai yaitu mempercayai imannya hamba. Alladzi yu'minu imana abdihi, yaitu yang maha mempercayai iman hambanya. Jadi hamba mengatakan saya beriman ya Allah, maka Allah pun percaya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-mu'min. Tapi makna yang masyhur adalah yang memberikan keamanan, yang menjamin keamanan hambanya. Al-muhaimin. Al-muhaimin artinya yang maha mengawasi. Yang maha mengawasi, yang senantiasa mengawasi hamba. Al-Aziz, maha perkasa tadi. Al-Jabbar, maha mengalahkan. At Al-Jabbar dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir maha dari artinya, dari arti bahasanya Al-Jabr itu adalah memaksa. Maksudnya Allah mengalahkan, enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Maha Al-Jabbar. Sesuai seluruh kejadian harus sesuai dengan kehendaknya. Itu makna Al-Jabbar. Enggak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Maka Allah adalah Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Dan Allah layak, Allah berhak untuk sombong. Adapun hamba tidak berhak. Makanya Al-Kibr ini termasuk dari selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hamba ini memakainya. Enggak boleh hamba ini meminjamnya. Kibr itu adalah termasuk kekhususan Allah. Sombong itu hanya Allah saja yang boleh. Hamba enggak boleh. Makanya kalau ada hamba coba-coba make kesombongan ini, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba untuk minjem kesombongan. Karena kesombongan ini yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekali-kali memakainya, mencobanya, coba-coba mau sombong, maka akan menjadi bumerang bagi dirimu. Karena yang pantas, yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kibria. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Kemudian huwallahul khaliq, dialah Allah yang maha khaliq. Apa artinya khaliq? Rizwan. Fauzan. Al khaliq artinya apa? Khalid. Al-Khalid artinya apa? Oh, enggak tahu, tak skor, enggak boleh guyon selama sebulan kamu. Piye enggak oleh guyon sebulan. Apa Abdul Jabbar artinya Al-Khalid? Fajar. Maha pencipta. Al-Khalid itu maha pencipta. Maha menciptakan, sang pencipta. Itu loh, masa enggak tahu. Tulis Rizwan. Tulis lek. Al-Khaliq itu maha pencipta. Al-Bari. Al-Bari. Bacanya Al-Bari. Bisa kalau wakaf Al-Bari. Ini juga menciptakan, tapi lihat perbedaannya Al-Bari dengan Al-Khaliq. Al-Bari itu adalah yang mewujudkan. Kalau menciptakan itu hanya mendesain. Orang itu bisa menciptakan, mendesain, tapi kadang dikon gewe, disuruh mewujudkan apa yang ada dalam desainnya, kadang gak jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia juga Al-Khaliq, dia juga yang menciptakan dan dia juga yang mewujudkan. Mampu mewujudkan apa yang dia inginkan, itu loh. Manusia kadang bisa desain di komputer, desain wapi, pas di GPL, petot kabeh. Desain motor bagus, ternyata pas direalisasikan jelek. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan juga Al-Bari. Apa tadi Al-Bari? Mampu mewujudkan keinginannya dalam sebuah penciptaan. Gitu loh. Ini kata Imam Ibnu Katsir, antum bisa rujuk di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Al-Bari adalah yang merealisasikan ciptaannya. Banyak orang itu bisa mendesain, merancang, tapi ketika disuruh membuat, mewujudkan, kadang luput, kadang tidak sesuai dengan desainnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang menciptakan, yang merancang, memiliki keinginan, kemudian diwujudkan juga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Al-Musawwir, yang membentuk sempurna dengan bentuk yang Allah kehendaki, enggak ada yang luput. Makanya tiga sifat ini dijadikan satu, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang menggambar, yang membentuk. Ada yang dibentuk tinggi, ada yang bentuk pendek. Ini semua adalah sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Al-Musawwir. Tapi apa tadi Al-Musawwir? Yang membentuk, menggambar. Makanya taswir itu enggak boleh, karena itu adalah apa? Mudoha terhadap Allah Subhanahu wa taala, melawan atau menandingi, menyaingi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang paling berhak untuk menggambar ciptaannya, membentuk dan membuat rupa ciptaannya. Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, semuanya ini lihat syahid dari dalil-dalil yang dibawakan ini adalah semua nama-nama al-husna dibuat memberitakan Allah. Lihat, semuanya dipakai untuk berita tentang Allah. Berarti menunjukkan yang paling utama siapa? Allah, gitu loh. Semuanya di sini ada berapa sifat? Dihitung ada berapa sifat? Alimul ghaibi wasyahada warrahman arrahim, 3. Ini semua dipakai untuk memberitakan Allah yang ada di depan itu. Huwallahu. Kemudian lagi, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, 1. Al-Quddus, 2. Salam, 3. Semuanya itu dipakai untuk memberitakan dan menjelaskan dan menerangkan satu nama Allah, yaitu Al-Ilah atau Allah tadi. Maka sebagai dalil bahwasanya nama Al-Ilah atau nama Allah itu adalah nama yang paling agung dan nama yang paling besar. Qala wa qawlu ta'ala, sampai sini paham? Lanjut lagi sedikit lagi, paham? Paham? Ahsantum, barakallahu fikum. Wa qawlu ta'ala, lanjut, la ilaha illahu. Ini adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah itu. Tapi ini pakai dhamir karena sebelumnya sudah disebutkan Allah. Kalau seandainya sebelumnya belum disebutkan, ya enggak boleh kita bilang la ilaha illahu, la ilaha illahu. Siapa hu di situ? Kalau belum ada kembalian, kembaliannya karena dhamir itu kembali kepada sebuah kembalian. Di sini akhbar subhanahu wa ta'ala an nafsihi al-muqaddasah annahu la ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah memberitakan tentang dirinya yang suci, yang maha suci, bahwasanya dia tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Bukan kok enggak ada sesembahan lain, sesembahan banyak di muka bumi ini. Made in manusia, banyak sekali. Sesembahan tapi made in manusia, buatan manusia, banyak sekali. Tapi yang dimaksud la ilaha di sini ai bihaq, yang hak. Maksudnya adalah yang hak. La syarika lahu, Allah tidak memiliki sekutu. Wa hadhi a'zamu kalimatin. Perhatikan, kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung. Ini adalah kalimat yang paling agung. Kalimah di sini maknanya bukan kalimah dalam bahasa Arab nahwu, bukan. Qaulun mufradun, bukan. Tapi kalimah di sini yang dimaksud adalah secara bahasa yaitu kalam. Ini a'dhamu kalimah ay a'dhamu kalamin. Bukan kok kata yang paling agung, bukan, karena la ilaha illallah itu bukan kalimah, bukan satu kata, tapi beberapa kata. Wa a'dhamu syahadatin, dan juga dia adalah sebesar paling besarnya persaksian. Paling besarnya persaksian adalah kamu bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa a'dhamu khabar, dan berita yang paling mulia, berita yang paling agung adalah berita bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ataf ke Allah, bukan ataf ke hu. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga bersaksi para malaikat gitu. Jadi jangan tidak ada sesembahan kecuali Dia dan juga kecuali malaikat. Nah, nanti malaikat jadi sekutu kalau gitu. Makanya harus dibenarkan ngatofnya itu, atofnya itu ke Allah bukan ke hu. Seperti ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Waman di situ bukan ataf ke Allah, tapi ataf ke ka. Hasbukallah wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin, gitu. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga bersaksi para malaikat, wa ulul ilm, dan bersaksi para ahlul ilm, qa imam bil qis, semuanya dalam keadaan tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al azizul hakim. Tiada sesembahan yang berhak kecuali yang berhak disembah kecuali Dia, Sang Maha Aziz, Sang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan la ilaha illallah adalah sebesar-besarnya persaksian, karena yang bersaksi itu Allah. Yang bersaksi itu para malaikat, yang bersaksi itu para ulama. Ini juga menunjukkan keagungan para ulama, karena mereka itu disandingkan, persaksian mereka disandingkan dengan persaksiannya Allah dan juga persaksiannya para malaikat. Iki wis cukup gawe sampean semangat belajar. Di mana persaksian sampean tentang la ilaha illallah akan disandingkan dengan persaksiannya Allah dan juga persaksiannya para malaikat. Qala wa a'dhamu ma yajibu an yu'lam, dan ini adalah la ilaha illallah adalah perkara yang paling wajib, yang paling agung, yang wajib diketahui. Lah ini kadang orang tahu ilmu dunia banyak tapi artinya la ilaha illallah gak ngerti. Ini salah. Apalagi bela-bela membela kalimat tauhid, membela la ilaha illallah, ditanya artinya gak ngerti. Ditanya maknanya, ditanya penjabarannya gak ngerti. Ini termasuk salah kaprah. Seharusnya pertama kali yang harus diketahui adalah la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah, syarat-syaratnya la ilaha illallah, tuntutan-tuntutannya la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, sementara ini adalah amr, wajib, kamu harus tahu. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu. Padahal minta ampun terhadap dosa itu wajib, tapi didahulukan kewajiban belajar la ilaha illallah. Paham? Meminta ampun itu hukumnya wajib, tapi di sini masih kalah wajib dengan mengetahui dan mengenal la ilaha illallah. Karena bagaimana seorang bisa minta ampun terhadap dosa-dosanya kalau dia tidak mengenal tentang hakikat Rabb-nya? Ini dijadikan ayat utama oleh para ahlul ilm, di antaranya Imam Al-Bukhari, tentang satu semboyannya ahlu sunnah, apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Wajib mengilmui dulu baru beramal. Ini semboyannya enggak ada yang miliki kalau enggak ahlu sunnah. Enggak ada semboyan yang menekankan tentang kewajiban ilmu kalau enggak ahlu sunnah wal jamaah sebesar yang ditekankan oleh ahlu sunnah. Enggak ada. Betapa banyak manusia beramal tanpa ilmu. yang menekankan ilmu hanya ahlu sunnah wal jamaah, bahkan menjadikan sebagai simbol semboyan akidah mereka. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, bagi kaum mukminin yang laki-laki maupun mukminat. Fa akhbarallahu azza wa jalla annahu mutafarridu bil uluhiyah, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya dialah yang bersendiri di dalam ketuhanan. Wal mutafarridu bit tasarruf fi hadzal kaun, dan Allah lah yang bersendirian di dalam menggerakkan tasarruf, menjalankan hadzal kaun, alam semesta ini, wujud ini. Al-Azim, fala syarika lahu fi ibadati, maka tidak berhak untuk tidak boleh disekutukan di dalam penghambaan kepadanya. Wala syarika lahu fi khalqihi, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan langit dan bumi ini. Wala syarika lahu fi asma'i wa sifati, dan juga tidak memiliki sekutu dan tandingan baik dalam nama-nama maupun sifat-sifatnya. Nama Allah juga enggak ada yang menyamai. Sifat-sifat Allah juga enggak ada yang menyamai. Semuanya adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mustahiqu ta'ala lil ibadah, maka dia adalah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Id, karena huwal mutafarridu bil khalq, karena dialah yang bersendirian menciptakan langit dan bumi. Wal mulki atau wal milki, dan bersendirian di dalam saham, memiliki saham bumi ini, enggak ada yang bersekutu. Wat tadbir, dan juga yang bersendirian di dalam merawat. Wa huwal muttasifu bisifatil jamal, dan dialah Allah yang memiliki sifat-sifat keindahan, wal kamal, dan kesempurnaan, wal azamah, dan keagungan, wal kibriya, dan kebesaran. Ini makna la ilaha illahu. Nanti besok kita akan ambil kalimat-kalimat yang serupa dengan la ilaha illahu. Ada banyak dalam Al-Quran. Seluruh yang dikampanyekan, seluruh yang diserukan, yang didawahkan oleh para rasul, sebenarnya bunyinya itu sama la ilaha illallah, tapi dengan bahasa yang berbeda. Semoga pertemuan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.